dijawab di akhir jawabannya, perahu itu, bahtera itu milik orang-orang miskin. Lah, sudah milik orang miskin dibolongin lagi. Iya, soalnya orang miskin itu bekerja di lautan, enggak ada pekerjaan lain. Enggak, lebih parah lagi. Tapi kenapa kok dirusak? Faratu an aibaha, aku ingin merusaknya. Kenapa? Wa kana wara'ahum malikun, karena di seberang sana ada raja. Ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Allah menegaskan bahwa di seberang sana ada raja yang suka merampas semua perahu. Mari kita simpan pertanyaan. Si guru menyatakan ini perahu sedang berjalan nyebrang ke sana, dan di sana ada raja yang selalu merampas semua perahu. Sekarang apa maknanya kok dia merusak perahu? Mau dirusak ataupun tidak dirusak akan diambil juga kok. Karena kalimatnya adalah kulla safinatin ghasba. Nah, mudah-mudahan sudah ada jawaban tersirat di balik kalimat kullu di sini. Apa maknanya kira-kira kullu situ? Para ulama memang berusaha, terutama yang fanatik kepada Al-Imam Syafi'i, sampai menyatakan, oh, makna kullu di sini artinya ba'du. Saya tidak bisa memahaminya sampai saat ini. Kalau kullu diartikan sebahagian, sebab kullu artinya setiap. Ada lagi yang mengartikan, oh, kullu itu ada dua makna. Ada jami', ada kullu majmu'. Kullu itu ada kullu yang meliputi semuanya, ada kullu yang meliputi sebahagian. Ini juga masih memunculkan pertanyaan. Apa yang membuat kullu diartikan jami' dan apa yang membuat diartikan majmu'? Masih juga akan menimbulkan pertanyaan berikutnya. Nah, sehingga dengan memperhatikan ayat ini, insyaallah kita akan menemukan makna kulla safinatin. Setiap bahtera, setiap perahu diambil. Terus apa maksudnya sang guru yang mendampingi Nabi Musa merusak perahu tersebut? Nanti akan ditemukan makna kullu, dan kita hubungkan dengan hadis kullu bid'atin dolalah. Dan kullu dolalatin finnar. InsyaAllah nanti akan kita temukan jawabannya apa itu. Nah, sekarang kalau diartikan ba'du, jelas sulit untuk dipahami. Saya tidak menemukan dalam satu kamus ada kullu bermakna ba'du. Wallahu a'lam. Atau kullu diartikan jami' dan majmu'. Ini juga khawatir gitu. Dipandang oleh orang, wah, ini mah nyari-nyari pembenaran. Nah, tapi bagaimana ini tentang makna perahu dibolongin oleh sang guru supaya tidak diambil oleh raja yang brutal itu, yang ghasab atau yang suka merampas itu? Nampaknya ada kata sifat yang tidak disebut. Artinya, raja mengambil setiap perahu dengan secara brutal. Perahu yang bagaimana? Sebab kalau setiap perahu tanpa kecuali, ya tentunya mau dibolongin ataupun dibiarkan akan diambil-ambil juga. Tapi dengan dibolongin ini perahunya tidak akan diambil. Berarti safinah di sini, kulla safinah, akan mengambil safinah salihah, atau safinah yang jamilah, atau safinah yang tidak ada cacat. Raja tersebut yang ada di seberang sana selalu ngambil bahtera atau perahu yang bagus dengan brutal. Yang tidak bagus tidak akan diambil, makanya dirusak biar tidak diambil. Nah, kalimat yang bagusnya tidak ada, tapi dipahami dari konteks ayat. Nah, nanti akan kita temukan jawabannya terkait dengan kullu bid'atin tadi. Tidak dipaksakan kullu bermakna ba'du atau bermakna majmu atau jami. Kita perhatikan sajalah redaksi ayat Al-Qur'an. Insyaallah nanti akan lebih jelas lagi juga dengan masalah kullu bid'atin finnar. Namun mohon sabar setelahnya. Ya, masih ada waktu ya, beberapa segmen lagi. Ditunggu dulu sampai selesai informasi berikut ini. Ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilman nafi'a. Kita kembali mengingat kembali ya dari hadis di awal. Rasul bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa fihi fa huwa raddun. Man amila amran laysa alaihi amruna fa huwa raddun." Perbuatan yang dihubungkan dengan ajaran agama dan baru tidak ada contoh dari Rasulullah. Di samping baru tidak ada hubungan baik sebagai dasar, sumber atau di dalam, itu raddun. Bagaimana kalau ada hubungan? Tentu tidak bisa dikatakan ma laisa minhu, tapi kalau boleh membuat redaksi baru itu ma huwa minhu, ma huwa fihi, ma huwa alaihi. Tapi ini bukan redaksi hadis ya, tapi bisa dikatakan ya kalau tidak minhu, kalau tidak laisa minhu berarti ma huwa minhu. Nah, contohnya seperti yang sedang kita bahas ini, bahwa tulisan Al-Qur'an, mengumpulkan Al-Qur'an dalam satu mushaf, itu semuanya tidak dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi jelas dasarnya adalah ingin memelihara Al-Qur'an. Al-Qur'an menyebutkan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Ingin menjadi sahabat Al-Qur'an. Rasul sudah menegaskan iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashhabi. Ingin juga kita untuk mengajarkan Al-Qur'an. Khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kamu yang belajar dan mengajar. Nah, bagaimana cara mengajarnya kalau tidak ada tulisan yang mudah dipahami? Semakin membingungkan, bisa pada lari orang. Oleh karena itu, maka sumbernya jelas, ini adalah termasuk ma huwa minhu. Memang ahdatsa baru, fi amrina jelas, tapi itu ma huwa minhu, bukan ma laisa minhu. Ma huwa fi di dalam Al-Quran jelas, dan juga amal alaihi amruna, ada anjurannya, yaitu anjuran memelihara dan mengajarkan Al-Quran. Nah, hubungannya dengan hadis ini, dengan ayat ini, ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Raja mengambil semua perahu dengan brutal, dengan merampas. Perahu yang bagaimana? Tentu perahu yang dianggap akan bermanfaat buat dia. Kalau yang jelek, dia tidak akan mengambilnya. Berarti di dalam ayat ini ada tersirat makna yang tidak tertulis, yaitu ya'khudhu kulla safinatin salihatin ghasba. Raja tersebut selalu mengambil perahu yang baik secara brutal, secara merampas. Tapi yang jelek tidak akan dirampas. Dan dapat dipahami dari konteks ayat. Nah, kalau begitu, bagaimana mana kullu bid'atin dhalalah? Mengambil pemahaman terhadap ayat ini, sebahagian ulama, bukan saya ya, sebahagian ulama menyebutkan bahwa makna kullu bid'atin itu adalah kullu bid'atin tukhalifu syariah dhalalah. Setiap bid'ah yang jelas-jelas menyalahi syariat, sesat. Bid'ah yang tidak menyalahi syariat bagaimana? Ya, sesuatu yang baru itu bid'ah. Enggak, saya enggak terima. Saya hanya urusan ibadah. Pembahasan bid'ah ini, yang di luar ibadah tidak dibahas dalam masalah ini. Beda lagi. Baik, bagaimana kalau kita diperintah untuk menjadikan semua langkah kita demi ibadah? Oh, enggak bisa. Ibadah ada dua macam. Ada mahdhah, ada ghair mahdhah. Kalau saya bertanya, siapa yang membagi bid'ah ke mahdhah dan membagi ibadah kepada mahdhah dan ghair mahdhah? Ada enggak dalam Quran? Ada enggak dalam hadis? Enggak ada. Jadi siapa yang membagi? Ulama. Berarti kalau masih kalibat ulama, akan muncul lagi pro dan kontra juga. Tidak mungkin bisa dipaksakan harus sepakat. Bisa saja. Oh, saya tidak mau terima umpamanya ada maghrib dan maghrib, bisa saja terjadi. Dan kalaupun terima, boleh jadi akan bertanya apa yang dimaksud dengan maghrib, batasannya apa? Ghair maghrib batasannya apa? Oh, maghrib yang langsung hubungan dengan Allah, ghair maghrib yang ada hubungannya dengan sama manusia. Baik. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subuh rakaat pertama dengan surat As-Sajdah, rakaat kedua dengan surat Al-Insan, itu kan hubungan langsung dengan Allah kan sholat. Apakah semua kaum muslimin suka begitu? Atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran dengan penuh penghayatan, pengucapan hurufnya bagaimana? Apakah kita dapat membuktikan kalau bacaan kita seperti bacaan Rasulullah? Atau upamanya sholatnya Rasulullah di malam hari, itu kan disebut hubungan langsung dengan Allah semuanya. Satu rakaatnya bisa menyelesaikan Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Adakah di antara kita yang mampu mengikutinya? Oh, itu kan sunnah. Yang membagi ini wajib, ini sunnah, ini makruh, ini mandub, ini mustahab juga sebetulnya bukan Rasul. Wah, jadi pusing kalau gitu ya kita membahas. Nah, baik, sekarang supaya tidak pusing ya, kita lanjutkan. Kullu bid'atin dalalah. Di dalam pernyataan Fathul Bari mengutip ungkapan Imam Asy-Syafi'i, di situ disebutkan ma yukhalifu syariah dan ma yuwafiqu syariah. Yang menyalahi syariat itu dalalah dan mazmumah, tetapi yang tidak menyalahi syariah itu adalah disebut dengan mahmudah, kata dia. Secara bahasa bid'ah begitu, secara istilah tergantung siapa yang memberi istilah. Nah, kalau kita sepakat mengartikan bid'ah secara bahasa, mungkin tidak banyak masalah. Tapi kalau kita sepakati umpamanya, ah saya mau istilah saja, untuk menetapkan istilahnya saja bisa berbeda antara satu dengan yang lain. Kalau sekiranya diterima, sekiranya diterima ya, karena ini pernyataan para ulama, bukan tertukar Quran dan hadis. Kalimat kullu bid'atin dalalah itu adalah kullu bid'atin kullu bid'atin tukhalifu syari'ah dalalah. Terus kullu bid'atin finarnya bagaimana? Setiap bid'ah yang melanggar syariat sesat. Terus setiap sesat yang apa yang tidak masuk neraka? Ya, insyaallah jawabannya masih ada waktu. Setelahnya jeda berikut ini ya. Ala khairil anam al-mustafa badrid tamam astaghfirullah rabbal baraya. Ya sahabat MTTV di mana saja berada, mohon maaf nih dari tadi belum saya persilahkan untuk menyampaikan pertanyaan ya, karena memang tanggung nih pembahasan. Tapi ya, kalau sudah ada yang menunggu ingin menyampaikan, dipersilahkan sajalah untuk memanfaatkan kesempatan walaupun ini belum selesai. Karena memang untuk sampai tuntas perlu waktu yang mungkin perlu ditambah lagi. Kalau tidak sampai tuntas hari ini, ya kita lanjutkanlah untuk pekan depan. Mudah-mudahan bisa menjadi pegangan buat semua pihak. Dan tentunya ini adalah merupakan pandangan yang bisa ditolak, bisa diterima. Sebab ungkapan para ulama terdahulu hampir sepakat menyatakan kullu wahidin yu'khadhu kalamuhu wa yutrak illa al-ma'sum. Setiap pernyataan selain yang datang dari Rasulullah boleh kita tolak, boleh kita terima. Jadi apa yang saya sampaikan dari tadi juga ya bisa diterima, bisa ditolak. Namun yang jelas ini belum selesai, belum tuntas, belum sampai kepada kesimpulan. Dan masih perlu ada beberapa contoh agar tidak menimbulkan permasalahan baru. Kita ingin pembahasan ini menjadi solusi, terutama bagi orang-orang yang senantiasa mengangkat masalah ini menjadi perdebatan. Kita berharap agar saling menghormati antara satu dengan yang lain, Qur'annya sama, sunnahnya sama. Yang berbeda bagaimana cara memahami Qur'an dan sunnah. Baik, kita terima dulu saja Bapak Suprato di Cileunyi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilahkan. Ini Pak Ustaz, tolong lihat mujizat. Ya, ini belum masuk ya suaranya. Itu kan jelas perintah dan larangannya kan jelas. Sudah ada suaranya? Yang saya iya, katakan nih. Begini. Hukum kurang jelas ya. Sudah ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya. Kita nggak boleh menyimpang dari hukumnya. Nah, di Indonesia ini kan terlalu banyak pendapat. Sudah putus ya? Banyak ilmu bahasa, banyak Mas, ilmu agama. Jalan nggak? Halo? Pertanyaan saya gini, kalau di Indonesia ini tidak ngikutin hukum Allah, nah disinilah muslim-muslim Indonesia ini jadi fasik semua. Dan Allah ngancam akan disesatkan. Nah disinilah perbedaan ilmu-ilmu cabang-cabang agama yang dicontohkan oleh Pak Ustaz tadi. Zaman Rasulullah tidak ada wajib sunnah, itu kan sejak zaman Imam Malik saja. Sejak zaman Rasul hanya adanya halal dan haram. Nah tapi sesama Islam berbeda pendapat. Apa ini kaitannya dengan keselamatan huruf-huruf Al-Quran ini untuk dunia dan akhirat? Tujuannya untuk dunia dan akhirat. Tapi pertanyaan saya, kalau kita tidak ngikutin hukum-hukum Allah, apakah di sini penyebabnya? Terima kasih jawabannya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Ya, nanti insya Allah kita jadikan apa yang disampaikan Bapak barusan sebagai bahasan utama pada pertemuan berikutnya ya, karena waktunya sangat sempit. Tapi saya ingin sedikit lagi lah supaya tidak terlalu membingungkan, bahwa setiap kalimat yang kita gunakan hendaklah dapat kita posisikan mana makna menurut bahasa dan mana makna menurut istilah. Bila kita memperhatikan makna menurut bahasa, jadikan dasar, insyaallah peluang untuk bisa saling pengertian lebih terbuka. Tapi kalau kita hanya memperhatikan makna menurut istilah, maka tentu tergantung istilah yang dipakai, istilah siapa dulu. Bila memang istilah yang kita pakai sama, mudah-mudahan bisa bertemu dengan begitu mudah. Tapi istilah itu tersebut bisa berbeda, tentunya perlu ada pembahasan yang lebih rinci. Seperti yang pernah kita bahas tentang sunnah. Karena kebalikan bid'ah ini kan sunnah. Sunnah banyak makna ternyata. Ada sunnah kebalikan bid'ah, ada sunnah lawannya wajib, ada sunnah lawannya syiah, ada sunnah. Macam-macam lah makna sunnah itu sendiri. Nah oleh karena itu tentang bid'ah juga tentunya perlu ada pembahasan yang lebih luas. Jadi kepada yang bertanya pada pekan yang lalu tentang surat Al-Hasyr ayat 7 ini belum selesai pembahasan saat ini, masih perlu ada contoh-contoh yang lainnya insyaallah. Nah adapun yang dipertanyakan barusan adalah perbedaan antara halal dan haram ya pada zaman Rasul, insyaallah nanti mudah-mudahan pada pertemuan mendatang akan kita bahas. Dan untuk sementara ini kita tutup dulu, kita cukupkan dulu, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah berikan kepada kita bimbingan dan taufik dalam mengisi sisa hidup kita ini. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin abdika wa rasulik annabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Rabbana ya Rahman ya Rahim, ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara, wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.